Itulah arti hidupku tentangmu. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu, apalah arti hidupku tanpamu. Terpisah dari dirimu, bagaikan nyawa terpisah dari raga. Hanya dirimu, hanya untukmu, cintaku dan hidupku. Hanya dirimu dan hanya kamu, cintaku, kau hidupku. Mohon padamu, jangan biarkan diriku tanpamu. Kikidung hiho, obatung hiho, zentaki, obatung hiho. Jenabi, meradar tabi, meri asyiki, अब तुम ही हो तुम ही